mungkin bisa salah mengartikan perasaan hatiku. Begitu mudah aku jatuh ke dalam pelukanmu. Awal kisah bertemu saat mengenalmu di malam itu. Aku jatuh cinta meski tak mungkin memilihmu. Andai aku bisa meninggalkanmu tanpa aku harus menyakiti hatimu. Ku akan pergi melupakanmu. Dan bila ku harus rela menghapus memori ingatanku, ku ingin engkau tahu akulah cinta sesungguhnya. Bisa.